karena ku tahu kau pasti kan kecewa. Diriku memang sudah berdua. Semua ini memang salahku yang tak pernah jujur padamu. Namun terus terang harus kuakui terlanjur ku sayang padamu. Namun